بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أيها المسلمون عباد الله وهي أمة الإسلام همبا الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran agama Islam yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Ahadith, dengan penjelasan para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Masih di dalam penjelasan kitabus sholah, kitab sholat, babun fi ahkami sholatil jumu'ah, bab tentang hukum-hukum salat Jumat. Dan kita telah sampai kepada wa yushtaratu li sihhatil jum'ah, dan kita telah sampai pada syarat sahnya salat Jumat. Kita telah menyelesaikan syarat yang pertama, telah menjelaskan syarat yang pertama, syarat yang kedua, dan syarat yang ketiga. Di dalam syarat yang ketiga, beliau hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan dari setiap perkara yang dibenci. Beliau mengutip perkataan seorang imam, yaitu al-imamu Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, di dalam kitab Zadul Ma'ad. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, qala al-imamu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa man ta'ammala khutab an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa khutab ashabihi وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفة ربي عز وجل وأصول الإيمان الكلية ودعوتي إلى الله والذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحبه إلى خلقه ويعمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحبهم إليه. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan, barang siapa yang memperhatikan khutbah-khutbah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan khutbah-khutbah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, maka dia akan mendapatinya penuh dengan penjelasan, petunjuk, tauhid, penyebutan sifat-sifat Allah yang maha mulia, prinsip-prinsip keimanan secara menyeluruh, dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebutan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal yang disukai oleh makhluknya, dan hari-hari yang Allah menjadikan mereka takut terhadap siksanya, serta perintah untuk berzikir dan bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menyebut keagungan Allah, sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dia, Allah, dicintai oleh makhluknya dan memerintahkan untuk taat, bersyukur, dan ingat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayansarifu sami'una wa qad ahabbuhu wa ahabbahum, maka di saat para pendengar bubar, pulang dalam keadaan mereka telah mencintai Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba hamba Allah. Rahimani wa rahimakunallah. Thumma tala al-ahdu. Kemudian berlalulah waktu. Berlalulah masa. Wa khafiya nurun nubuwati. Dan surutlah cahaya kenabian. Wasarati syara'i'u wal awamiru rasuman tuqamu min ghairi mara'atin min ghairi muru'atin maaf min ghairi muru'atin haqa'iqiha wa maqasidiha faja'alu rusuma wal awdha'a sunanan la yanbaghi al ijlalu biha wa akhallu bil maqasid allati la yanbaghi al ijlalu biha فرصعوا الخطب بتشجيع والفقر وعلم البدع فنقص بل عدم حظ طيب حظ القلوب منها وفات المقصود بها. Dan jadilah syariat-syariat dan perintah-perintah itu sebagai simbol yang diadakan tanpa memperhatikan maksud dan tujuannya. Sehingga mereka menjadikan simbol-simbol dan peraturan-peraturan itu sebagai sunnah-sunnah yang tidak boleh untuk ditinggalkan dan melupakan tujuan-tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga mereka merangkai khutbah-khutbah dengan sajak, bait-bait, syair, dan ilmu badi. Akibatnya berkuranglah, bahkan hilang. Bal'udima, bahkan hilang bagian inti dari khutbah itu. Bagian inti dari khutbah itu. Dan hilanglah apa yang dimaksud oleh khutbah itu. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakunallah. Jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Sebagai suri tauladan yang baik. Contohilah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam khutbah-khutbah Jumat kalian. Dan pegangilah jalan hidup para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka mempelajari ilmu agama ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dan mereka mengetahui asbabul wurud, sebab-sebab timbulnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah dan contohilah jalan hidup mereka radhiyallahu anhum sampai di dalam permasalahan khutbah-khutbah kalian, sampai di dalam permasalahan khutbah-khutbah Jumat milik kalian. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, wa khairul haji haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah petunjuk dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah. Hadza ma qalahu al-Imam Ibnu al-Qayyim fi Tabi'il Khutubi fi 'asrihi, وقد زاد العمر على ما وصف. Inilah yang diucapkan oleh al-Imam Ibnu al-Qayyim alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, tentang kebiasaan khutbah-khutbah di masa beliau dan sungguh keadaannya telah melebihi dari apa yang beliau sifatkan. Hatta sar al ghalibu ala al khutub al yawma annaha hashwun min al kalami qalilul faidah, sehingga secara umum mayoritas khutbah Jumat di zaman ini, di zaman kita ini, hanyalah sebuah kata dari kalimat yang sedikit manfaatnya. Faba'dul khutubai أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي sebagian khatib, khatib Jumat, atau kebanyakan dari mereka, ada yang menjadikan khutbah Jumat seperti tema karangan yang ada di bangku-bangku pendidikan yang ada di sekolah. Mereka tidak memperhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Mereka tidak memperhatikan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika berkhutbah, wa yartajilu fihi ma hadarahu minal kalami bimunasabatin wa biduni munasabah. Pembicaraan para khutib Jumat yang sesuai ataupun tidak sesuai wa yatilul khutbata tawilan mumila, dan sebagian khatib Jumat mereka memperpanjang khutbah yang membuat manusia bosan. Mereka memperpanjang materi khutbah Jumat yang mereka sampaikan sehingga menjadikan manusia bosan. Hatta inna ba'dahum wa yuhmilu syurut al-khutbati au ba'daha wa la yataqayyadu bi muwasafatiha asy-syara'iyyati fahabatu bil khutbi ila hadzal mustawa alladzi lam ta'ud ma'ahu muaddiyatan lil gharadil matlubi min ta'thiri wa ta'thiri wal ifada. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, sebagian mereka ada yang melalaikan syarat-syarat khutbah. Tidak ada syarat-syarat khutbah dalam khutbah Jumat yang mereka sampaikan. Atau sebahagian dari mereka melalaikan sebagian syarat-syarat khutbah dan tidak terikat dengan batasan-batasan syar'i. Mereka gagal. Khatib Jumat seperti ini, kata para ulama, mereka gagal dalam khutbah. Hingga pada tingkatan seperti ini, dan mereka tidak dapat menggapai tujuan khutbah Jumat yang seharusnya. Berupa pengaruh, kesan, dan manfaat dari khutbah Jumat yang disampaikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah, wa ba'dul khutubai yukhimu fil khutbati mawadhi'a la tatanasabu ma'a mawdi'iha. Sebagian khutib Jumat ada yang dalam khutbahnya memasukkan pembahasan-pembahasan yang tidak sesuai dengan tema yang disampaikan. Isinya lain, temanya lain. Tema yang disampaikan lain, isinya juga lain. Ini ada dan terjadi. Sebagian khutib Jumat ada yang dalam khutbahnya memasukkan pembahasan-pembahasan yang tidak sesuai dengan temanya. Walaysa minal hikmati dzikruha fi hadzal maqam. Dan tidak termasuk hikmah menyebutkan pembahasan itu pada tempat seperti ini. Tidak termasuk hikmah dalam khutbah Jumat menyampaikan isi khutbah yang berbeda dengan tema yang disampaikan. Waqad la yafhamuha ghalibul hudur. Dan terkadang materi ataupun pembahasan yang disampaikan itu tidak dipahami oleh sebahagian orang yang hadir untuk melakukan ibadah Jumat, untuk mendengarkan khutbah Jumat. Li'annaha, ini alasannya ini. Li'annaha arfa'u min mustawahum fayudkhiluna fiha almawadhi'a as-suhfiyyata wal-awdha'a siyasiyyata wa shardal mujriyati allati la yastafidu minha al-hadirun. Ini alasannya ya, yang disebutkan di sini, karena pembahasan itu terlalu tinggi, berada di atas tingkat pemahaman mereka. Pembahasan dalam khutbah Jumat, materi khutbah Jumat yang disampaikan itu terlalu tinggi dari tingkat pemahaman jamaah sholat Jumat yang hadir untuk mendengarkan khutbah Jumat. Perhatikan, ini harus dipertimbangkan oleh para khutoba, oleh para khotib, terkhusus khatib Jumat. Mereka memasukkan pembahasan-pembahasan surat kabar ke dalam khutbah Jumat. Iya. Mereka memasukkan pembahasan-pembahasan surat kabar ke dalam penyampaian khutbah Jumat. Dan bahkan mereka memasukkan tema-tema politik. Khutbah Jumat dijadikan ajang untuk menyampaikan visi dan misi politik. Perbuatan seperti ini tidak boleh. Perbuatan seperti ini jangan dilakukan. Engkau jadikan mimbar Jumat sebagai ajang politik, menyampaikan berbagai keinginan-keinginan politikmu, visi dan misi politikmu. Padahal ini khutbah Jumat. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakunallah. Agama Islam ini punya aturan-aturan yang harus ditaati oleh pemeluknya, oleh umat Islam. Ada norma-norma, ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam. Di antaranya pada khutbatul Jum'ah. Jangan engkau masukkan tema-tema politik di dalam khutbah Jumat yang kamu sampaikan. Dan bahkan ada ya seperti ini. Dan bahkan membawakan kejadian-kejadian yang tidak bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang hadir. Membawakan kejadian-kejadian yang tidak bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang hadir di saat itu. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakunallah. Faya ayuhal khutoba. Faya ayuhal khutoba. Qudu bil khutbati ilal hajin nabawiyya. Qudu bil khutbati ilal hajin nabawi. Afwan. Wahai segenap para khatib Jumat. Qudu bil khutbati ila al-hadi an-nabawi. Kembalikanlah khutbah Jumat kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembalikanlah khutbah Jumat kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun. Dalam suratul Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Suri tauladan yang baik bagimu. Perhatikan. Kau baca perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbagai manfaat akan engkau temukan di dalamnya. Engkau baca perjalanan hidup para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka engkau akan dapati berbagai macam pedoman hidup yang berguna dari kehidupan mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, rahimani wa rahimakunallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Rokizu mawadhi'aha ala nususin minal Qur'ani wa sunnah allati tatanasabu ma'al maqam. Pusatkanlah pembahasan di dalam khutbah Jumat pada naus-naus Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan kondisi. Yang sesuai dengan kondisi. Keadaan. Dhaminuha al-wasiyata bitaqwallahi wal mau'izatil hasanati, sertailah khutbah Jumat itu dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nasihat yang baik. Aliju biha amrodo mujtama'atikum bi uslubin wadihin mukhtasarin. Obatilah penyakit-penyakit masyarakat kamu, penyakit masyarakat-masyarakat kalian dengan menyampaikan penyampaian khutbah Jumat yang jelas dan ringkas. Gak usah panjang-panjang. Obatilah penyakit-penyakit masyarakat kalian dengan penyampaian khutbah Jumat yang jelas dan ringkas. aksiru fiha min qiraatil Qur'anil 'adzim alladhi bihi hayatul qulubi wa nurul basair. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an yang agung. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an yang agung dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang agung, yang mulia, akan terwujud kehidupan hati dan cahaya pada pandangan hati. Allahumma rzukni fahman sahihan. Hendaknya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma rzukni fahman sahihan. Wahai Allah, berikanlah aku rizki pemahaman yang benar. Ayuhal muslimuna ibadallah, inilah beberapa bimbingan yang disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Semoga kaum muslimin secara umum dan para khutoba, para khatib Jumat bisa mengambil pelajaran darinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.